Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita telah membaca tentang sifat-sifat Al-Quran Al-Karim. Kemudian berikutnya berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Quranul Karimu masdarus syari'ati Islamiyah allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan. Al-Quranul Karim adalah sumber syariat Islamiyah yang diutus dengannya, dengan syariat Islamiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Qala Allahu ta'ala bi firman Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Al-Furqan yakni Al-Qur'an. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan, Al-Furqan yakni Al-Qur'an. Summiya Furqanan, dinamai dengan Al-Furqan, liannahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Dinamai dengan Al-Furqan karena yufarriqu, Al-Quran memilah, memisahkan antara al-haq dan al-batil. Wa baina awliya'illahi wa awliya'isyaitan. Juga Al-Furqan ditambahkan Al-Furqan karena memilah, memisahkan antara awliya'illah, wali-wali Allah, wa awliya'isyaitan. Juga wa baina kullil umuri al-mukhtalafah. Juga yufarriq, memilah antara perkara-perkara yang disisihkan. Ya, dijelaskan, diputuskan oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah masdar syariat Islamiyah. تبارك الذي نزل على عبده الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Ya, agar beliau menjadi pemberi peringatan lil alamin. Ini dalil umum risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini umum, menunjukkan umumnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin. Makanya dari tadi apa? Al-Qur'anul Karim masdarus syariat Islamiyah allati bu'itha biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafatan. Seluruh manusia. Dalam ayat ini, liyakuna lil'alamina nadhira, ya, agar menjadi nadir, memberi peringatan lil alamin, menunjukkan syariat Islamiyah, syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu umum, syamil, yang mencakup semua manusia bahkan al-jin. Dan ini diantara khususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." U'titu khamsan, aku diberi 5 perkara, "lam yu'tahunna," yang tidak pernah diberi 5 perkara ini ahadun, seorang pun, mil ambiyai qabli, tidak pernah satu orang pun dari para nabi sebelum aku diberi 5 perkara ini, salah satunya ini. Wa kana al-anbiya bu'itha ila qawmihi khasatan wa bu'ithu ila an-nasi kafatan. Ini diantaranya. Karena anbiya, para nabi dulu, bu'itha ila qawmihi khasatan, itu hanya diutus kepada kaumnya khusus, masing-masing diutus ke kaumnya. Wa bu'ithu ila an-nasi kafatan, adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Ini ya menunjukkan syariat Islamiyah itu umum syamil, yang sering kita ulang-ulang. Wasya khasais syariat Islam itu adalah, kekhususan syariat Islamiyah ini adalah kamil, syamil, baqi. 3. Kamil, agama yang sempurna. Syamil, yang umum mencakup seluruh manusia, bahkan jin, harus mengikutinya, mengimaninya. Dan baqi sampai ya hari kiamat. Qala Ibnu rahimahullahu taala, kitabun, yani Al-Qur'an, anzalnahu ilaik, kami turunkan kepada engkau, lidukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'ni rabbihim ila siratal azizil hamid. Ya, untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, bi'ni rabbihim ila siratal azizil hamid. Nah, qala bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamidil ladhi Allahil ladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilu lil kafirin min adabin syarid. Syahidat ayat ini, yang pertama, litukhrijan nas minal dhulumati dan nur, Al-Quran telah turunkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dengannya manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kata Muslim rahimahullahu taala, hadza yadullu, ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Kitab alladhi yajibu an nasira alaihi wal Quran. Ini menunjukkan bahwasanya kitab alladhi yajibu, yang wajib, an-nasir alaih, yang wajib kita berjalan di atasnya dengan bimbingannya, huwal Quran, adalah Quran. Karena Quranlah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu dengannya untuk mengeluarkan manusia minal dhulumati ilan nur. Sahih yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Quran adalah masdar syariah pada ayat berikutnya, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala yang miliknya apa yang di langit dan di bumi. Ini sahih yang kedua. Kata Sulaiman rahimahullah taala, ma dama huwa malikus samawati wal ard, ma dama huwa malikus samawati wal ard, wajib an yakuna al hukmu ilaihi. Wa ila ma nazala min kitabih. Iya, apabila Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik apa yang di langit dan di bumi, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik semua yang di langit dan bumi, maka wajib an yakuna al-hukmu ilaihi. Maka wajib hukum itu kembalikan kepadanya. Maka karena dia adalah pemilik langit-langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya, maka wajib an yakuna hukmu ilaihi, wajib hukum itu dikembalikan kepadanya. Wa ila ma nazala min kitabih. Wa ila ma nazala min kitabih, dan kepada apa yang turun dari kitabnya, yaitu Al-Quran. Ini sahih yang kedua, ayat menunjukkan Quran adalah masdar syariah. Allah yang memiliki langit dan bumi yang menurunkan Quran, maka kembalikan apa yang ada kepada Allah dan kepada Al-Quran. Qala Rabbi rahimahullahu ta'ala, wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tashri'in aydan. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah sumber syariat. Sumber syariat juga. Kama karrahul Quran, sebagaimana ditakrir dalam Al-Quran. Al-Quran. Nah, tiga poin penting yang perlu kita ingat. Poin yang pertama, apa yang diingatkan oleh si Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala di awal-awal kajian kita di Mushaf Hadis. Iya, beliau jelaskan di awal-awal di muqaddimah Mushaf Hadis. Iya, perbedaan istidlal dengan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Iya. Kalau dengan Al-Qur'an cukup. Yang penting seorang tepat dalam mengambil istidlal dengan satu ayat. Wajib istidlalnya tepat. Tapi kalau as-sunnah, kalau hadis, maka butuh dua. Yaitu yang pertama, dipastikan thubutuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahqiq tentang kesabitannya, keabsahannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang digunakan adalah yang sahih atau hasan. Setelah dipastikan sabit kesahihannya, baru kemudian dipastikan wajhu al-istidlalnya tepat. Ya, ini yang pertama. Poin yang kedua yang penting juga adalah bahwasanya as-sunnah itu adalah hujjatun binafsih. Hujjatun binafsih. Ya, seorang cukup berdalil dengan satu dalam satu masalah dengan sunnah, walaupun tidak ada nas Al-Quran padanya. Cukup dengan sunnah yang ada, yang sabit. Asy-Syalbani rahimahullahu ta'ala punya satu kitab khusus yang berjudul intinya Hadithul Ahad Hujjatun Binafsih. Satu kitab lumayan seperti syarah khusus salah satu Sumirhimin. Seperti itu. Kemudian yang Sayyidina Baz rahimahullahu ta'ala di satu ucapan beliau di Majmu Fatawa, saya tulis di sini, kata Sayyidina Baz rahimahullahu ta'ala, wahiyya hujjatun qa'imatun mustaqillatun ala jami'il ummah. Sunnah itu adalah hujjah qa'imah mustaqillah. Hujjah yang tegak, yang berdiri sendiri atas semua umat. Ketika satu hadis sahih atau hasan, itu adalah hujjah yang qa'imah, yang mustaqillah. Tadi bisa beli sendiri sebagai hujjah. Ala jami'il ummah, atas semua umat, hujjah atas semua umat. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, faman jahadaha au ankaraha au za'ama annahu yajuzul i'radu anha والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام. Saya ulangi. Kata beliau, وهي حجة قائمة مستقلة. Sunnah adalah hujjah qa'imah mustaqillah. Ada jami'il ummah. Ala jamil ummah. Sehingga kata Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam fatwanya, faman man jahadaha, barang siapa yang menentang sunnah, au angkaroha, atau mengingkari sunnah, mengingkari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau za'ama annahu yajuzul i'radu anha, atau mengklaim, mengaku-ngaku, menyangka boleh berpaling dari sunnah, waliktifa bil qur'ani faqat, hanya mencukupkan dengan Quran saja, seperti Quraniyun, ingkar sunnah, seperti ingkar sunnah Quraniyun, menyatakan boleh berpaling dari Quran dan mencukupkan dengan Quran saja. Nah, seperti ini kata beliau, kata Syaikh Salih Fauzan Afan, kata Syaikh bin Baz rahimahullah, kata Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, man jahadaha au ankaraha au za'ama annahu yajuzul iradu anha wal iktifa bil Qur'ani faqat faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa kafara kufran akbar, dia telah kufur dengan kufuran yang akbar, kufuran besar. Wartadda anil Islam, dia telah murtad dari Islam. Siapa yang menentang sunnah atau mengingkari sunnah atau menyatakan boleh berpaling dari sunnah dan mencukupkan dengan Quran saja. Ini yang kedua. Saya ulangi, saya tekankan tiga poin penting. Yang pertama tadi, al-mustadillu bi sunnah, butuh dua poin, butuh dua perkara. Yang pertama adalah tahqiq thubutihi wa thubutiha, dipastikan kesabitan sunnah tersebut, hadis tersebut sampai Rasulullah, sahih atau hasan. Yang kedua, ketika dia telah tahu itu adalah hadis yang sabit, sunnah yang sabitah, maka dipastikan wajhul istidlalnya tepat. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya sebutkan tadi bahwasanya sunnah itu adalah hujjatun binafsiha. Tadi saya nukil itu ucap apa tulisan Syekh Al-Albani rahimahullah, juga tadi saya nukil ucapan Syekh bin Baz yang menyatakan adalah sunnah adalah hujjatun mustaqillah. Yang ketiga, ikhwan rahiman rahimakumullah, yang ketiga yang diingatkan oleh Syekh Al-Walid Rabbi bin Hadi Al-Mudhali hafizahullah ta'ala dalam syarah usul sunnah. Iya, seorang itu boleh berdalil dalam satu masalah ma aradalahu, apa yang terlintas, apa yang dia ingat, apakah dari Quran atau dari sunnah yang sabitah, ya boleh dia berhujah dengannya. Tidak disyaratkan harus di Quran dulu baru di sunnah. Ya, tetapi ketika sedang membahas itu permasalahan dan ingat satu dalil, apakah dari Quran atau dari sunnah, cukup. Yang penting apa yang dia ingat, apa yang terlintas dari hadis. Tidak disyaratkan harus dari Quran dulu baru dari sunnah. Kalau dari Quran tidak ada, baru dari sunnah tidak. Apa yang ada, apakah dari Quran atau dari sunnah, ya maka boleh dijadikan sebagai dalil. Makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, iya, ditanya tentang kemunculan Qadariyah Ma'bad Juhani, iya, beliau berdalil dengan sunnah. Yang beliau sampaikan adalah hadis dari ayahnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang diingat disampaikan. Iya, tidak disyaratkan harus cari dari Quran dulu baru kemudian dari sunnah. Ini poin yang ketiga yang diingatkan Syekh Al-Imam Rabi bin Hadi hafizahullah taala. Namun Allah rabbus. Saya kira cukup dulu.